Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd, babul jam'i baina salatain fis safar. Bab al-jam' baina salatain fis safar. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, bahwa bab tentang jam' dalam safar antara dua salat, duhur dan asar, dan maghrib dan isya. Walamma kana safar madinnatul masyaqqah, ketika safar merupakan tempat yang diduga akan menyusahkan, masyaqqah, keberatan atau kesusahan. Madinnah, tempat, tempat dhon, tempat yang diduga di sana akan ada kesusahan. Maka rakhasa fihi syari', maka yang membuat syariat memberikan keringanan, ba'dar rukhas, beberapa keringanan-keringanan. Rukhas bentuk jamak dari rukhsah, rukhsah keringanan. Fil ibadat taysiran ala ibadihi wa rahmah bihim, sebagai kemudahan atas hamba-hambanya dan sebagai rahmatan, kasih sayang kepada mereka. Wa min tilkal rukhas, di antara rukhsah-rukhsah itu adalah ibahatul jam'i lil musafir. Apa saja keringanan dalam safar? Satu, boleh mengusap khufain lebih lama. Sebab kalau bolehnya saja mukim pun boleh, tetapi dalam safar lebih lama. Ketika mukim sehari semalam saja, tetapi ketika safar bisa 3 hari. Baik, apa lagi? Naam, boleh membatalkan puasanya untuk digantinya di hari lain. Naam, apa lagi? Naam, qasar, meringkas yang 4 jadi 2. Jama' yang sedang kita bahas, apa lagi? Hah? Cuma itu aja. Bahwa Rasulullah SAW tidak salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah dalam safar. Apa lagi? Tidak diwajibkan berjamaah di masjid. Sahih? Apa lagi? Naam, rukhas kathirah lil musafir. Limadha? لأن السفر مضنة مشقة. لأن السفر مضنة المشقة. Tempat yang biasanya orang mendapatkan kesusahan, kesulitan, kerepotan, ila akhirih. ومنها diantaranya ibahatul jam'i lil musafir. Diantaranya membolehkan menjamak 2 salat bagi musafir. Alladhi rubbama adrakahu waktu salati wa huwa jaddun fi safari. Karena bisa jadi dia mendapatkan waktu-waktu salat tadi dalam keadaan dia sedang jaddun fi safari. Sebagai catatan, bahwa musafir ada 2 keadaan. Ada musafirun nazil, ada musafir ala jaddi sayr. Sebagaimana dikatakan ada sahibul mughni rahimahullah, musafir isnain, awalan an-nazil, wathani naam ala jaddi sayr. Fa'ilnya disebut jad. Baik, ini disebut oleh beliau. Qala, dikatakan bisa jadi datang waktu sholat dalam keadaan musafir tadi jadun ala sayr atau jadun fi safari. Musafir nazil, misalnya kamu safar ke Bandung, kamu sudah sampai di Bandung, sudah sedang istirahat apa di hotel atau di mana, itu nazil, sudah singgah di satu tempat. Tetapi yang jadi masalah kalau nazil, kalau jadis sayr, ini jadun ala jadis sayr, kaif? Di atas mobilnya, di atas kereta api, di atas pesawat. Bagaimana kalau datang waktu salat dalam keadaan di atas kereta atau di atas pesawat atau di atas mobilnya? Mobilnya bukan mobil sendiri lagi, mobil umum. Bagaimana kamu bisa turun? Bagaimana kamu bisa salat? Susah. Kalaupun bisa, ada masyakkah. Maka tadi ada yang belum disebut lagi, salat sambil duduk itu rukhsah lagi. Apalagi tayammum kathira, rukhas kathira lil musafir. Limadha? Karena musafir fi madhinnatil masyaqqah, di tempat yang banyak kesulitan, khususnya ketika ala jaddi sayr. Sehingga beberapa ulama membedakan rukhsah-rukhsah tadi, di antaranya adalah menjamak. Kalau dalam keadaan nazil tidak dianjurkan untuk menjamak. Boleh, tetapi tidak dianjurkan. Karena dia bisa sholat tepat pada waktunya. Wa fa'alahu an-nabi SAW. Dan dilakukan oleh Nabi SAW di Mina. Beliau sholat duhur 2 rakaat di waktu duhur. Beliau sholat asar 2 rakaat di waktu asar. Beliau sholat maghrib di waktu maghrib. Sholat isya 2 rakaat di waktu isya. Tidak dijamak, hanya dikosor saja. Kenapa kalau jamak tidak dianjurkan ketika sedang nazil, tapi ketika ala jaddi sayr, disitulah dianjurkan menjamak dan diberi rukhsah untuk menjamak. Kenapa kalau qasar tidak? Karena furidatus salah rak'ataini. Disebutkan dalam satu hadis yang sahih, diwajibkan salat awal pertamanya 2 rakaat. Fazida fil hadar, ditambah ketika hadar dan dibiarkan tetap 2 ketika safar. Berarti di dalam safar 2 rakaat itu hukum asalnya salat 2 rakaat. Mafhum? Sehingga bukan, sebagian ulama menyatakan bukan rukhsah, itu hukum asalnya. Zida fil hadar, ditambahkan ketika hadar dan dibiarkan 2 rakaat ketika safar. Maka adapun safar, beberapa ulama menyatakan semestinya, ada yang menyatakan bahkan yudni ilal wujub, semestinya ini harus sholatnya musafir 2 rakaat. Kecuali kalau bermakmum kepada muqim, maka ikut imam. Tetapi hukum asalnya musafir sholatnya 2 rakaat. Menjamak ataupun tidak menjamak, tetap 2 rakaat. Adapun jamak rukhsah, ketika nazil tidak dianjurkan, ketika jaddi sayr dianjurkan. Mengapa? Di sini disebutkan, rubbama adrakahu waktu salah wa huwa jadun fi safari. Karena bisa jadi datang waktu salat sedangkan dia masih dalam keadaan di perjalanan. Masih dalam keadaan di perjalanan, bukan nazil. Fa ubiha lahu an yajma'a baina salatay adh-dhuhr wal 'ashr. Maka dibolehkan untuk menjamak antara 2 salat, duhur dan asr. Fi waqti ihdahuma, di waktu salah satunya. Apakah di waktu duhur atau di waktu asar atau di waktu antara keduanya? Kalau di waktu duhur, biasa para fuqaha menyebutnya dengan jama' taqdim. Kalau di waktu asar, para ulama menyebutnya dengan jama' ta'khir. Wa baina salatay al-maghrib wal 'isya, demikian pula di jamaknya antara maghrib dan isya. Fi waqti ihdahuma, juga di waktu salah satunya, di waktu maghrib atau di waktu isya atau di antara keduanya. Kalau di waktu maghrib dikatakan dengan jamak taqdim, kalau di waktu isya dikatakan jamak ta'khir. Wa hadha kulluhu min samahati syari'ah al-muhammadiyah. Inilah di antara atau ini semua merupakan kemudahan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yusriha dan keringanannya. Samahah biasa diterjemahkan toleran. Yani banyak memaklumi. Itu toleran. Syariat Nabi Muhammad SAW memiliki sifat samhah. Dan memiliki sifat yusr. Bu'ithu, kata Nabi SAW, bil hanifiyati as-samhah. Itu sifat yang pertama. Yang kedua yusr. Inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad din illa ghalabah. Tidaklah orang memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. Wa huwa fadlun minallah. Dan ini pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Li alla yaj'ala alayna fid dini min haraj. Ini adalah fadilah dari Allah. Agar jangan ada atas kita dalam agama kesusahan. Apa kata Allah Ta'ala ketika berbicara tentang keringanan puasa bagi musafir? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa hadha babul jama'. Sekarang bab al-jama'. Di antara bukti mudahnya agama ini. Hadis fi hadzal bab, hadis 28 ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-128. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma huwa wa abuhu sahabiyan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'asri idha kana 'ala dhahri sayr wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam menjama' salat duhur dan asar idza kana ala dhahri sayr, kalau beliau di atas dhahri sayr. Yang mana? Musafir nazil atau jaddi sayr? Naam, ala jaddi sayr, yani ala dhahri sayr. Masih di atas punggung kendaraannya dalam perjalanan. Tapi itu ungkapan, bukan berarti salatnya di punggung kendaraan. Tetapi masih dalam keadaan perjalanan, bukan sudah singgah di satu tempat. Dari sinilah sebagian ulama menyatakan bahwa Rasulullah SAW menjamak kalau ala dhahri sayr. Adapun idza nazala, idza kana nazilan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shalla fi awqatiha. Beliau salat di waktu-waktunya. Yusalli adh-dhuhr fi adh-dhuhr, yusalli al-asr fi waqt al-asr, wa yusalli al-maghrib fi waqt al-maghrib fi ghurub al-shams, wa yusalli al-isha idha dhahabat shafaq al-ahmar, wa yusalli al-subh al-fajr mata. Naam, la yataghayyar jama' aw lam yajma'. Adh-dhuhr al-subh la yajma', tidak dijama'. Qala, dikatakan al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, kana min 'adatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza sara wajadda bihi as-sayr fi safarihi al-jama' bain adh-dhuhr wal 'ashr. Bahwasanya di antara kebiasaan adatnya nabi, kebiasaan nabi, jika beliau berjalan wajadda bihi as-sayr, ini istilah kedua tadi, ala dhahri sayr dalam matan. Dalam syarahnya, ay jadda bihi sayr. Maksudnya sama. Maksudnya di dalam perjalanan. Al-jama' baina dhuhri wal 'asr. Kebiasaan beliau menjamak antara dhuhur dengan 'asr. Imma taqdiman wa imma ta'khiran. Imma taqdiman ay fi waqtil awal, aw ta'khiran ay fi waqtil tsani. Wal jama' baina al-maghrib wal 'isya. Dan beliau juga kebiasaannya menjamak maghrib dan isya. Imma taqdiman wa imma ta'khiran. Imma jamaknya jamak ta'khir atau jamak taqdim. Yura'i fi dhalikal arfaq bihi. Memperhatikan dalam masalah itu yang paling arfak. Biman ma'ahu. Yang paling menyayangi. Yang paling tidak memberatkan buat pengikut-pengikutnya. Rasulullah SAW biasanya safar tidak sendiri. Memang sunnahnya safar jangan sendiri. Musafir wahdahu syaitan. Wa musafiran dua orang syaitanan. Dua setan. Wa thalathatu rakbun. Sedangkan tiga barulah rombongan. Wa thalathatu rakbun. Ibhatul hadith in syaita. Wa tata'akad bihadal hadith. Wa hada dalil ala anna sunnah fis safari jama'atan. Aqal al-jama'ah thalatha. Kalau berlima, berenam lebih bagus. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW menjama' kadang takdim, kadang takhir, tergantung apa yang aryah. Apa aryah? Yang paling roha. Aryah bihim. Yang paling roha buat mereka. Yang paling mudah buat mereka. Kalau lebih mudah salat dulu di jamak kemudian berangkat, laksanakan. Kalau dikhawatirkan memberatkan, nanti saja. Kapan? Nanti saja. Sampai di waktu asar, atau sampai di waktu setelah asar, mereka salat duhur dan asar sekaligus. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah, berarti Rasulullah SAW yura'i as-sahabah, wa yura'i biman ma'ahu minal musafirin, sangat memperhatikan keadaan pengikutnya dari musafirin. Fayakunu safaruhu sababan fi jam'ihi salatain. Maka safarnya merupakan sebab dijamaknya dua salat. Safarnya merupakan sebab dijamaknya kedua salat tersebut. Fi waqti ihdahuma, di waktu salah satunya. Li'annal waqta sara waqtan li salataini kilayhima. Karena waktunya qad sara waqtan li salataini kilayhima. Karena waktunya sudah menjadi waktu untuk dua salat kedua-duanya. Kilayhima sebagai ta'kid. Artinya dari mulai tergelincir matahari sampai qubailil maghrib. Dari mulai duhur tergelincir matahari sampai dekat maghrib, itu semua waktu duhur dan waktu asar semua. Maka pilih yang paling santai. Pilih yang paling roha. Jangan memberatkan. Sudah sedang asik-asiknya, sedang 120 km per jam. Sop. Ini waktu duhur. Kita salat dulu. Kamu yang punya ilmu, teruskan. Jalan. Kasian. Sudah sedang lancar-lancarnya. Tidak ada macet, tidak ada apa. Teruskan. Nanti ketika sampai di sana waktu asar, kita salat duhur dengan asar. Mafhum. Yura'i al-musafirin. Memperhatikan keadaan para musafirin. Jangan sampai tersusahkan. Yura'i sawaqin. Juga memperhatikan para supirnya. Baik. Tetapi kalau sudah dalam keadaan kamu lihat ini perjalanan dari pagi, subuh, sampai duhur. Supirnya sudah kecapean. Kita salat duhur sama asar dulu. Kalau ditakdim. Kemarin ditakhir. Sekarang kenapa ditakdim? Sekarang supir sudah kecapean. Sekalian istirahat, kita sholat duhur, asar, sekaligus makan, jalan. Ini makna yura'i al-musafirin. Kalau kemarin dalam keadaan dia sedang di tol, sedang ngebut-ngebutnya, bayangkan di tol gak ada tempat untuk berwudu, gak ada tempat untuk istirahat atau ke kamar mandi, gak ada. Lanjut. Ini waktu duhur. Ta'khir, nanti kita tunda sampai waktu asar. Datang jam 4 salat, datang jam 3 salat, jam 5 juga salat, silakan. Itu semua waktu duhur dan asar sekaligus. Waqta kilayhima. Sudah menjadi waktu kilayhima. Kalau duhur, kalau maghrib dengan isya, waktunya dari mana sampai ke mana? Dari mulai maghrib, berarti ghurubus syams, ila qubailil fajr, sampai sebelum fajar. Biasanya waktu isya itu hanya sampai tengah malam, muntasafil lail. Biasanya hanya sampai muntasafil lail dan itu yang sunnah. Kalau waktunya waktu rahah, waktunya adalah waktu ikhtiar, maka namanya salat isya sampai muntasafil lail tidak boleh lebih. Tetapi kalau waktunya waktu darurah, maka tidak mengapa walaupun ba'da muntasafil lail ila qubailil fajr, sampai sebelum fajar. Itu semua waktu maghrib dan isya sekaligus. Masya Allah. Inilah yang dikatakan dengan agama yang samha, hanifiyatis samha. Inilah yang dikatakan inna hadad din yusrun, agama ini mudah. Walan yushadda illa ghalabah. Biasanya orang yang memberat-beratkan diri adalah orang yang kurang ilmu atau orang yang ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan. Ada ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Ikhtilaf para ulama fil jam'i. فذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا تقديما أو تأخيرا وهو مذهب الشافعي. Berselisih para ulama dalam hukum jama'. Kebanyakan para sahabat dan juga para tabi'in menganggap bolehnya jamak, takdim maupun takhir, dan itu adalah madhab Asy-Syafi'i dan juga madhabnya Imam Ahmad, Imam Tsauri dan lain-lain. Mustadillina bi ahaditha an Ibn Abbas, berdalil dengan dalil-dalil dari Ibn Abbas seperti yang bersama kita ini, dan juga dari Ibn Umar, dan juga diantaranya dari hadis Mu'ad anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idar tahala qabla an tazigha syamsa. Ulangi. Idar tahala qabla an tazigha syamsu akhara salatul dhuhri hatta yajma'ahuma, hatta yajma'ahuma ila al-asr wa yusallihima jami'a, dan mengerjakan kedua-duanya sekaligus di waktu asar. Wa idza tahala ba'da zaid, tetapi kalau berangkatnya setelah zaid, setelah tergelincir matahari, berarti setelah masuk waktu duhur, shalat duhur wal asra jami'an, beliau salat duhur dan asar jami'an, thumma sar, kemudian berangkat. Ini dalil bahwa niat safar sudah membolehkan jamak, padahal belum safar, baru niat safar. Mengapa? Karena hadis ini bahwa Rasulullah SAW ida safara qabla zawal akhar wa ida salla ba'da zawal qaddam, atau kama qala fi riwayah, bahwa Rasulullah SAW kalau safar sebelum tergelincir matahari, beliau menunda salat duhurnya dengan salat asar nanti di waktu asar. Kalau salat ba'da zawal, kalau salat maksudnya safar. Kalau safar ba'da zawal, setelah duhur, setelah tergelincir matahari, maka ditakdim asarnya kepada duhur, dijamak di waktu duhur, baru berangkat. Berarti di mana jamaknya? Fil hamar. Berarti jamaknya fil iqamah, di tempat. Belum berangkat safar. Jam berapa keretanya? Jam 11. Ya sudah, berangkat. Bagaimana dengan duhurnya nanti? Ba'dal asr, apa dijamak dengan asr, najma' ma'al asr, berangkat 3 jam sampai di sana, atau 4 jam misalnya perjalanannya, kamu hitung, jangan sampai kedua-duanya susah di jalan nanti. Kamu hitung ternyata sampai di sana jam 3 atau jam 4, tunda salat duhurnya nanti, berangkat jam 11, sampai di tujuan salat duhur dan asar jama'an wa qasran. Tetapi kalau berangkatnya ba'da dzuhur, jam berapa keretanya? Jam 1 siang. Salat dulu. Salat dzuhur dan asar sekaligus. Imma di tempatmu wa imma di stasiun. Barakallahu fiikum. Hakadha al hadis bahwa Rasulullah SAW idar tahala ba'da zaik asy-syams, yani ba'da zawal asy-syams, shalla dzuhur wal 'asra jami'an tsumma sar, kemudian berangkat. Wa kana idzar tahala qabla al-maghrib, kalau berangkat sebelum maghrib, akhar al-maghrib, ditunda maghribnya bersama Isya. Hatta yusalliha ma'al Isya, hingga dikerjakan salat bersama Isya. Wa idartahala ba'dal maghrib, kalau berangkatnya setelah maghrib, maka dijama'lah Isya'nya dengan maghrib. Beliau salat kedua-duanya bersama maghrib, kemudian berangkat. Hakadha rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi. Wahada madhabu Syafi'i rahimahullahu ta'ala. وقد صحها بعض الأئمة هذا الحديث وتكلم فيه بعضهم أو بعض الآخر. Telah menyahihkan hadis ini beberapa imam-imam. Sebaliknya, sebagian yang lain menganggap hadis ini bermasalah. وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ دُونَ بِدُونِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ. Tetapi hukum asalnya, yani inti yang ada dalam hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim, tapi tidak dibicarakan tentang takdimnya, hanya dibicarakan takhirnya. Wadhahaba Abu Hanifah wa sahibahu, man sahibahu? Naam, Syaibani wa Abu Yusuf. Wadhahaba Abu Hanifah wa sahibahu wal Hasan, dan juga Al-Hasan wal-Nukha'i, Ibrahim al-Nukha'i, ila adami jawazil jama', mereka menganggap tidak boleh menjama'. Fata awalul ahadith ahadith al-jama' bi annahu jam'un suwari au yuqal suri. Mereka menakwilkan hadis-hadis tadi bahwa beliau menjamaknya jam'un suwari. Jadi kata surah, kalau engkau melihat jam'un suwari ay suratuhu suratul jam'i, suratuhu suratul jam'a wa laysa bil jam'a, itu makna suwari. Apa jam'un suwari? Suratuhu suratul jama'. Walakin al-haqiqah laysa bil jama'. Bagaimana? Waktu duhur menjulur dari zawal sampai waktu asar. Waktu asar menjulur sampai maghrib. Baik. Ini waktu apa? Duhur. Yang ini? Asar. Baik. Bagaimana salatnya? Salatnya di sini 4 rakaat. Salat duhur di dekat asar, hampir asar, dan salat asar di awal waktu duhur, supaya tidak disibukkan di sini dan di sini, maka berjalan perjalanan dikerjakan dengan jamak duhur dan asar, ini di akhirnya, ini di awalnya, kemudian jalan lagi. Sehingga hanya satu waktu saja. Tidak harus berhenti dua kali dalam safar. Cukup berhenti sekali saja di waktu akhir duhur hampir asar. Berarti suratuhu suratul jama', kayak menjama' dua salat. Padahal hakikatuhu ta'khiru duhur ila qurayyib al-asr. Dan juga menakdim, mengawalkan asarnya qarib ad-duhur. Naam, qarib ditasghir qurayyib. Naam. Wa hadha qawlun marjuhun. Tetapi sesungguhnya ini adalah berbicara pada masalah lain di hadis lain. Apa itu? Hadis ketika Rasulullah sallam, kalau enggak salah Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhuma, kana yajma' baina salataini bighairi safarin wala matar. Ada enggak di sini? Yusalli arba'an thumma arba'an. Beliau salat 4 rakaat kemudian 4 rakaat. Bukan karena hujan, bukan karena safar, enggak ada alasan apapun. Di situlah terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian menyatakan dengan hadis ini boleh jamak tanpa sebab. Yang lain berkata, sesungguhnya itu bukan jamak. Rasulullah SAW menunda sholat duhur sampai dekat asar, kemudian sholat asar langsung setelah itu. Maka suratuhu suratul jama' walaysa bil jama'. Wa yuqalu laha au yuqalu lahu jam'un suwari. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala wasifatuhu indahum. Catatan indahum itu bahwasanya penulis Syekh Abdullah Al-Bassam tidak sependapat. Wasuratuhu indahum, menurut mereka wasifatuhu indahum an yuakhir adh-dhuhra ila akhir waqtiha fayusalliha thumma yusalli ba'daha al-'ashr fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Wakadzalika al-maghrib wal isya, dikerjakan maghrib di akhir waktu maghrib, sudah dekat isya, kira-kira selesai salat maghrib datang isya, setelah itu kerjakan isya. Wa hadha ta'assufun, itu adalah memaksa-maksakan diri. Wa khilaful mafhum, jelas menyelisihi apa yang dipaham dari lafaz jama'. Kalau jelas disebutkan dalam hadis jama', bahkan dalam Quran, maka yang demikian barakallahu fikum adalah perkara yang wadih secara zahir. Bagaimana mungkin menyelisihi zahirnya, menyelisihi mafhum yang dipahami dari hadis tersebut. Kalau begini, kita akan berkata itu bukan jama'. Ini diakhirkan, ini diawalkan. Bukan jama'. Tapi Rasulullah SAW menyatakan yajma'. Para sahabat menceritakan yajma'. Mau apa lagi? Maka pendapat tadi khilafu zahir. Khilaf menyelisihi apa yang tampak dan yang dipahami. Alladhi ma'ana, yaitu hadis yang bersama kita. Ja'ala salataini fi waqti ihdahuma, yaitu menjama' dua waktu salat di salah satu waktunya. Wa ya'qiru alaihi aydan thubut jam'i taqdim, wa huwa yunafi hadhihi turuqi fit ta'wil. Demikian pula yang membuat rusak pendapat ini, atau yang membuat pendapat ini kabur, marjuh, adalah sabitnya jamak takdim. Bagaimana? Wahai Abu Hanifah, kalau jamak takdim, Rasulullah pernah menjamak jamak takdim. Apakah itu suri juga? Enggak mungkin. Karena jelas-jelas itu bukan waktu asar. Kalau ini ya. Kalau di sana? Barakallahu fikum. Kalau jamak takhir, mungkin. Kita katakan itu adalah jam'un suwari. Ihtimal. Ada kemungkinan. Kapan menakhirnya? Sampai jam berapa? Sampai persis waktu asar masuk. Oh berarti jam'un suwari. Mungkin. Walala. Mungkin. Walakin kaifa naqulu idza jama'a jam'at taqdim? Bagaimana kalau ternyata Rasulullah SAW sabit riwayatnya menjamak dengan jamak taqdim? Bagaimana dikatakan suri? Mustahil. Karena jelas asarnya bukan di waktu asar, di awal waktu duhur. Akhwani fi din, a'azakumullah. Demikian bantahan dari mereka-mereka yang tidak sependapat. Wa kullun khair. Idza ijtahada al-hakim fa asafa lahu ajran, wa idza ijtahada فأخطأ فله أجر واحد أي كلاهما مأجور بأجر واحد أو بأجرين اثنين وكلهم علماء رحمهم الله. Gak perlu sampai pakai kalimat la yaquluhu illa al-jahil. Gak pakai, gak perlu. Jangan berlebihan. Gak perlu pakai kalimat la yaquluhu illa syadun sahibu hawa. Jangan kebablasan, jangan kayak Hadadiyah, jangan kayak Musafiqin. Enam, bicara fikih kena Musafiq juga. Kembali kepada kitab. Kalau wahada ta'assuf, karena tidak mungkin kalau jamak takdim dikatakan sebagai jam'un suwari. Wa huwa yunafi hadhihi at-turuq fi at-ta'wil. Tentunya jamak takdim bertentangan dengan cara-cara mereka menakwilkan tadi. Dzakar al-Khattabi wa Ibn Abdul Barr anna al-jama' rukhsah. Al-Khattabi rahimahullah dan juga Ibn Abdul Barr rahimahullah, mereka keduanya menyebutkan bahwa jamak adalah keringanan yang diberikan. Wal ityan bi salataini ihdahuma fi akhir waqtiha wat tsaniyah fi awwal waqtiha fihi dhiqun. Adapun kalau mengumpulkan dua salat, yang satu di akhir waktunya sedangkan yang kedua di awal waktunya, kemudian digabungkan antara keduanya persis, maka ini fihi dhiqun, justru ada kesusahan. Kata Ibn Abdul Barr dan kata Al-Khattabi. Berarti bantahan pertama tadi adalah yukhalifu adh-dhahir, menyelisihi dhahir hadisnya, menyelisihi mafhum yang dipahami dari hadis. Baik. Yang kedua, dari sisi bukankah jamak itu rukhsah, keringanan? Kalau harus mencari waktu yang pas, persis akhir waktu duhur dan masuk waktu asar, itu sulit, susah. Perkendaraan, kuda, mobil, kereta, atau pesawat. Tunggu, tik, tik, tik. Sampai pas akhir duhur waktu asar. Oh, sebentar, kita sholat dulu. Jamak, duhur, dan asar. Jam'an suwari harus di akhir waktu duhur dan pas masuk waktu asar. Susah. Pesawat gak bisa berhenti di atas. Barakallahu fikum. Kereta api juga demikian. Tidak mudah. Barakallahu fikum. Sehingga kata Ibn Abdul Badan Al-Khattabi, yukhalif sifatur rukhsah. Menyelisihi sifatnya sebagai rukhsah. Jadi susah. Sebab harus pas. Kalau kesini, itu jam'an haqiqi. Kalau sebelumnya, jam'un haqiqi, asar dimasukkan ke duhur. Kalau setelahnya, duhurnya dimakturkan ke asar. Itu semuanya jam'un haqiqi. Jangan. Harus jam'un suwari. Persis di akhir duhur dan pas masuk waktu asar. Ya susah. Itu malah inti dari rukhsahnya hilang. Bukan rukhsah. Sangat susah. Qala, dikatakan idla yudrikuhu aktsarul khassah, karena hampir-hampir tidak bisa dicapai oleh kebanyakan orang-orang khusus. Fama ra'yuka bil 'ammah, enggak bisa dicapai oleh orang-orang yang punya ilmu, alim, ulama, apalagi bagaimana pendapatmu orang awamnya. Sebentar, kita tidak boleh jamak. Hanya boleh mengumpulkan itu dengan jam'un suwari yang di akhir waktu duhur persis ketika pas waktu asar. Maka kita sholat yang kira-kira kalau akhir waktu sholat itu, waktu duhur itu pas masuk asar. Habis itu kerjakan asar. Baik, coba kalian dianggap khosoh tulabul ilm atau asatidahnya. Bagaimana? Lihat matahari di mobil itu. Udah masuk belum nih kira-kira? Atau sudah hampir belum masuk asar? Tidak tahu. Mengukur sepenggalah, mau mengukur apakah bayangannya sudah zawal atau belum, mau lihat bayangan di atas mobil, di atas kendaraan, apalagi di atas pesawat, susah. Hadza lil khassah, fama baluka lil awam. Hadza lil khassah, fama ra'yuka fi haula'il awam. Lebih-lebih lagi susah. Tetapi justru ini adalah rukhsah agar menjulur waktunya dari mulai zawal sampai dekat maghrib. Silahkan. Kapan ada kemudahan, kapan ada kesempatan sholat, sholat jamak duhur dan asar. Maka tergantung, kamu tenang saja, busnya mesti ada berhentinya. Biasanya atau seringkali, karena mereka manusia. Tidak akan kuat untuk non-stop terus-menerus. Pasti ada istirahatnya. Mereka istirahat, kamu sholat. Kalau setelah sholat masih sempat makan, walhamdulillah. Kalau tidak, beli makanan bawa ke atas. Karena kadang-kadang sebagian besar mereka tidak memperhatikan masalah ini, masalah sholat, sehingga turun makan naik lagi. Saya pernah seperti itu. Saya baru selesai sholat, assalamualaikum, sudah naik mobil semua. Yang gak sempat makan. Sehingga barakallahu fiik bisa dibawa, beli, bawa. Sehingga makan di kendaraan. Karena aham syai adalah salatnya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadal qadar. Wa nuwasil insyaAllah fi darsil qadim bi'idnillahi ta'ala.